Tafassahu fil majalis. Berapat-rapatlah dalam majlis. Bismillah. Baiklah ikhwah fillah rahimakumullah. Nualid di pangkon, nualid di pangkon. Silakan dirapatkan terlebih dahulu sebelum kita sama-sama akan memulai kajian pada kesempatan malam ini. Dirapatkan saja, mangga. Dan untuk hari ini spesial, alhamdulillah, insyaallah kita akan live streaming YouTube. Official Effi Effendi dan Edwin Sajaya. Official Effi Effendi. Duet EE. Baik, untuk ikhwafillah yang masih di luar, silahkan bisa dirapatkan, bisa masuk. Iya, kita rapihkan, kita tenangkan hati kita, pikiran kita, sambil terus berzikir dalam hati, sambil menunggu teman-teman kita yang masih di luar, supaya bisa bergabung di tengah-tengah kita. Ikhwan masih yang masih di luar, silahkan di belakang. Ya, ya, di belakang kita masih cukup kosong. Yang di atas mungkin bisa bergabung di bawah, karena di belakang ini nampaknya masih ada space, supaya kita bisa sama-sama dan lebih mendapatkan rahmat pada kesempatan malam ini. Silahkan akhwat fillah, silahkan dirapatkan, dirapihkan. Yang masih di luar kira-kira masih bisa di dalam, geser-geser dikit lah. Alhamdulillah masih bisa. Teman-teman ikhwat fillah yang masih di luar, mari kita sama-sama merapatkan barisan safnya supaya lebih rahmat lagi. Masih bisa, masih bisa. Ya, dirapatkan lagi. Ya, alhamdulillah sebelah kanan saya masih bisa. Di belakang juga masih bisa, alhamdulillah. Sebelah kiri juga masih bisa, silahkan digeser-geser. Ikhwah fillah yang masih di luar, silahkan bisa sebelah kiri saya, masih bisa. Atau yang di belakang, coba mendekat. Silahkan dirapatkan lagi, mendekat lagi, maju lagi. Tidak usah berburu-buru. Silahkan kita rapatkan. Masih sesi foto-foto saja. Aduh, ya. Akhwat fillah, ya, akhwat fillah, Ustaz hadir, alhamdulillah. Akhwat di atas, ikhwan yang di atas juga alhamdulillah sudah hadir ya. Ustaz Pak Haji Edwin sudah hadir. Baik, sebelum saya membuka, marilah kita sama-sama membacakan suratul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الملك الحكيم الجواد الكريم العزيز الرحيم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وخلق الجن والإنس إلا لعبادته فالطريق إليه واضح للقاصدين والدليل عليه لائح للناظرين ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد إخوة في الله رحمكم الله سدر سدركو yang mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanyalah milik Allah. Marilah kita senantiasa memanjatkan kehadiratnya. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan umur panjang dan kemauan untuk sama-sama membuktikan penghambaan diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya termasuk kita di dalamnya hingga akhir zaman nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir gurunda kita bersama Bapak Haji Edwin Senjaya, Ustaz Effi Effendi, duet E kata kita ya. Namun tidak lengkap kalau misalnya saya tidak mengenalkan diri selaku moderator, nama saya Abdul Aziz. Jadi kalau direndengkan gitu. Alhamdulillah ya. Abdul Aziz jadi dahsyat. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita alhamdulillah Nabi Allah Muhammad, seperti halnya yang tadi disampaikan. Ikhwah fillah rahimakumullah, seperti halnya kita ketahui, tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini, jadilah Islami bukan hanya sekedar Islam. Sebagai pengantar Ustaz Paji izin, sebagai pengantar mungkin di tahun 2010 terdapat sebuah penelitian ya, yang dilakukan di George Washington University. Dan alhamdulillah kalau misalnya sangat penasaran nanti akan disampaikan. Ya, gitu kan ya. Apa isi penelitian itu? Tentu saja berkaitan tentang jadilah Islami bukan hanya sekedar Islam. Dan alhamdulillah untuk membedah itu semua supaya mantap, dahsyat, luar biasa, insya Allah kesempatan pertama untuk membedah itu semua akan disampaikan oleh gurunda kita Al-Muqarram Al-Ustaz FFND. Kami persilahkan, tafadhal ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirihil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna dina illallahil islam al ayah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas zamanun la yabqa minal islam illa ismuhu. Ini tema kita. Wala yabqa minal Qur'an illa rasmuhu. Kaditu nate wala yabqa minal masjid illa bunyanuhu. Ini yang dikhawatirkan Nabi justru. Makanya challenge banget. Jadilah Islam yang Islami. Sebab loba Islam tidak Islami lagi. Saya kaji sepanjang perjalanan naon yang kudu dikatengahkeun. Dulu saya punya buku Das Kapital yang artinya modal, kalangan Karl Marx, tokoh Marxis. Nggak ada ajaran Marxisme. Dia dulu di Jerman tinggalnya, menganut agama Yahudi. Dipelajari di Yahudi loba nu teu kaarti. Salah satu hal yang tidak dimengerti oleh dia adalah Ujer diputuskan sebagai the Sun God, anak Tuhan, kusabab pernah sarelila. Diurang ya loba nu sarelila. Tapi lain desan kan di orang mah juhe, juring hees. Pelor, nempel, moleor, nyirem, nyisip, berem, GDN, gek diuk, nunutan. Tapi tidak di, mitoskan tidak dikultuskan dia anak Tuhan. Ah, teka arti cek cek Marta. Karena kontroversi berpikirnya mengkritisi kitab Yahudi, akhirnya diusir biasa. Udah diusir kemana dah? Ke Inggris. Di persona non geratakan cek bahasa eta mah. Diusir we. Dipiceun ka Inggris. Di Inggris mengkaji pelajaran Nasrani, Kristen. Katanya agama cinta kasih. Tapi orang ngelaparan di arantep. Ah, di mana kasih sayangnya? Love is your enemy, ai musuh dipikanya. Teu arti deui wae. Meureun sarua mun kalmarak ningali Islam ge. Sum ada tapi beki edan ieu teh. Kenapa hari ini banyak ateis? Maka kalmarak di halaman 112 di buku itu ada pernyataan statement religion is opium. Agama candu dan racun saja bagi pemeluknya. Ini yang dikhawatirkan Nabi. Apa faktanya? Does not every minute practical life give to the lie of your theory? Setiap menit, setiap detik, manusia beragama itu mungkin termasuk Islam di kacamata dia, teori saja. Ternyata di Al-Quran pun ada. Kaburam maktan indallah antakulu ma lataf alun. Atau di ayat lain, atakmurunan nasa bilbiri watan sauna anpusabumu antum tatsrun alkitab apala takilun. Kabatur wanitah benar, tapi manehna tengilu. Naon diperintahkan ku Islam jadi calowe, royom royom royom royom angkot ini saya terima cicing di terminal. Nah, jadilah Islam yang islami. Karena iman itu terbagi tiga, tasdikun biqalbi, iqrarun bilisan, wa amalun bil arkan. Harus terkolerasi semuanya. Kalau hanya hati, Abu Thalib pun mengakui, setuju ya? Masalah besar di Abu Thalib tidak mengucap. Tapi kan Nabi Muhammad ponakannya nangis. Duh, mun mah daek ngucap karena ego saja terkunci. Itu pelajaran dari Allah. Yang kedua, terbalik. Bibir meneng ngomong, hatinya tengilu, urangnya sama. Nifak, idah dasaka daba. Sering ngomong, tapi hati gak ikut. Ayah hati ikut, mulut ikut, tapi perilaku gak ikut. Nah, ini mah fasik. Hayal menu nate. Ayah nifak, ayah kufur, ayah fasik. Nifak mah ngomong hukum, fasik mah perilaku tidak mencerminkan apa yang diyakini dan diomongkan. Menunya sok mau yang mana. Maka jangan lahir Islam yang tidak islami. Mestinya sami'na wa atho'na, kami dengar, kami taat. Nuka dua kelompok teh sami'na wa asho'na, kami dengar, kami asho'i. Maksiat. STMJ sholat terus, maksiat jalan. Ya. Nah, nuka tilu nu bahaya mah sami'na wa hum la yasma'un. Mineng aya pangajian di Baiturrahman da sugan kabita. Nah, tara ngaji ka Baiturrahman. Alhamdulillah nuju istiqomah tara kagoda kudu ngaji cenah. Ah, apa nih masalahnya? Jadi kehancuran sebuah bangsa yang di dalamnya ada mayoritas manusia beragama, hati-hati, bahasa sudah tidak islami. Atau keterbalikannya, bahasanya islami tapi tidak tahu maksud bahasa itu. Bunten. Ketika ketemu selebritis, nu orat naka cirinya, mereka kita tanya, kenapa sih kalian teh ngobrol orat? Jawabannya kumaha, subhanallah ya, ini kan ciptaan Allah. Membahagiakan orang kan ibadah, Ustaz. Ustaz, edek moal. Moal. Edek moal. Moal. Ayo bagi termen. Moal, moal, moal. Jadi di moal, moal. Kalimatnya subhanallah. Terus ulin. Ulin ke Forest. Kemarin dari Garut. Ngebagi makanan. Ya, Padang. Ah, atuh. Makanan jago Padang dari Jerosel mah. Rokok sabatangnya. Rokok juara, atuh. Atuh biasa kuntung. Make cangkang rokok, pah bina usah nih apa gitu kan pernah. Saya melurusan kebon waru atau cangke tilu bulan, tong sombong, hirup tong gede hulu, bising tasuk helm. Setiap orang punya masa lalu. Orang berdosa kita seperti kita punya masa depan. Ulin ke penjara ketika koruptor ditewak di wawancara. Kemudian jawaban, saya ikhlas di penjara. Awas, ikhlas di mana ya? Saya mah ikhlasnya katewak, pun tekatewak mah ikhlasnya. Persoalan seperti mikro, tapi jadi makro. Sekarang istighfar. Islam, jangan, islami, jangan sekedar Islam. Istighfar, gak selain ke istighfar dosa deh, akhirnya. Gas naik, astagfirullah. Ningali nubahin lo, astagfirullah. Hati hati-hati. What ushifi goiri mahalihi, menempatkan suatu sudah tidak pada tempatnya, Islam tidak jadi Islami lagi. Punten, banyak bahasa Islam yang diadopsi. Nguslah tong Araban, nu penting mah orang boga majelis permusyawaratan rakyat, majelis bahasa no. Permusyawaratan baga ya no, tina musyawarah, rakyat tina rakyat. Nya loban nu diadopsi, tapi faktanya geus lain. Sampai orang bangga dengan salah bahasa. Bu, tuan putra di mana? Di Jakarta, Cep. Naon profesina? Alhamdulillah jadi PSK cenah. Pekerja seks komersial yang belum dapat dana jam sostek. Karena bahasa kemaksiatan diperhalus. Korup bangsa teh koruptor. Bangga jadi koruptor. Bangsa teh gitu. Mun PSK ublak begitu. Ame jelema teu ngarasa eta teh dosa. Oh, punten saya bocoran di ternyata berefek acara di sini. Saya dapat bocoran dari Dudi Mutak. Sahibi lagi di bergulir ini. Masalahnya lingku LBH mana ditayangkan sangka ditek. Mau diperkarakan masalah ateis, PKI, PKI, ateis. Sok, cek saya tuh mau lupa. Saya mah sopan di lemana. Lain babi, sapi penek. Pirake ngomong gitunya. Hai, sabi, hai babi naonnya. Sapi penek. Kurang makan hidungnya, tanah nyebut hidungnya. Sok, bodas sekolot ya. Kan etatnya ilmu balago. Kanu pegek, tanah nyebut pegek. Bising kasinggup. Nya, mancung yang terhambat. Uyuh kasinggup. Kalah, pengambilan lagi dituduh. Kalem, weh. Ya, tersiun, ada orang maut kewannya. Ya, ngantong sokrek ngamautan urang, ada orang hidup, teripayahnya payah salangan. Ini persoalan. Maka makosidul labdi ala niyatil labid. Muncul sinetron, Islam KTP. Saya yakin, di surga nanti banyak banyak yang memenuhi surga itu bukan jelema, tapi KTP. Nah, KTP nama Islam. Nah ini yang isinya Al-Qur'an. Tadi setelah ada ayat inna dina indallahi Islam, kenapa banyak Islam yang tidak Islami? Karena la yabqa minal Islam illa ismu. Tidak ada lagi Islam kecuali namanya saja. Tidak dari hati kecuali mulutnya saja. Wala yabqa minal Qur'an, efek di mana? Eta Islam tinggal ngaran. Aya Qur'an teu dibaraca jeung artina. Teu diartikan, teu dipahami, teu ditafsirkan, teu ikhlas ngamalkeunana. Banyak panjang ceritanya. Sehingga efeknya praktek amalnya layak kau minal masjid dari masjid illa bunyanuhu, bersyukur Baitur Rahman malam ini penuh. Kenapa? Berarti kesadaran untuk setelah menjadi Islam itu gede deui aya nama Pak Haji. Ageung deui kenapa? Anak muda ada nu diharepna. Kan mae budak baheula nu hirup ayeuna mah. Nya. Nya kolot maksudnya orang kudu sopan. Dan nyeri hati yang sebut kolot mah atuh. Da sepandai-pandainya menyimpan istri tua, ya. Sepandai-pandainya menyimpan istri muda akhirnya tua juga, ya. Jadi kudu idhar liudhirahu ala dini kulli. Mungkin itu yang dimaksud dengan tema kita malam ini. Jadi Islamnya kudu Islami. Bukan hanya penampilan ya. Daima sunnah to'ah, sunnah kurbah. Nu penting mah sunnah to'ah, sunnah ketaatan. Dari Palestina ge leuwih karaya tuh pakaiannya. Sok dibelian di Cimol ke urang urut nanti. Bukan itu persoalan yang substansi adalah mengerti gak apa yang diucapkan Islam teh naon gitu. Sampai orang kecewa tidak mau masuk Islam karena mereka lebih ekstras mempelajari Islam dari kacamata luar dan lebih objektif melihat Islam. Tapi ningali orang Islamnya sendiri tidak memperlihatkan keislaman. Ini yang dinyatakan Nabi, saya di alan nas jamanun, akan datang satu masa indikasi akhir zaman. Tidak ada lagi Islam, tidak ada lagi Islam kecuali namanya saja. Tidak ada lagi Quran, kitab suci, nuji'at bi barakatil wahyu, malah dicabut keberkahan wahyu, disambungkan dengan hadis punten. Yusikul umamu anta da'a aqallatu ila qasatiha. Akan datang satu masa di mana manusia yang mayoritas Islam sekarang di kita Indonesia khususnya seperti makanan yang dicabik-cabik. Orang-orang yang lapar, kata Nabi begitu. Lalu sahabat bertanya, amin kilatin nahnu yauma idin ya Rasulullah, apakah jumlah kami sedikit waktu itu ya Rasulullah? Bal antum yauma idin katsir, jumlah kamu mayoritas. Tapi kan gak gitu. Mudah-mudahan Islam kita masih ada ruhnya. Rahmatan lil alamin. Balageur Islam Indonesia mah aslina. Ya ngan saya juga curiga. Kunaon Indonesia teh dijiga Al-Aqsakeun? Sakabeh mah ningali teh di Al-Aqsakeun ge haridang. Tong di Al-Aqsakeun lah jeung dulur sorangan ribut. Jeung baraya pas saya jeung tatangga teu patanya. Jadi Yahudi ge ngitung, ah, teu kudu diadukeun saya mah diaradu sorangan tapaurna teh kitu. Maka jadilah Islam yang islami. Perlihatkan perdamaian, perlihatkan tapi atas dasar pengertian. Itu migawe kita naon ya teh? Bukan red mag lagi kekinian, lagi viral lain. Wa bidzalika umirtu. Pedawe diparentah ku Allah da ngaji teh roream kurang-kurang naon. Karena ibadah, buruhna surga. Mun ngaji sumanget mah geus lain buruhna surga. Buruhna ukur kipas angin mah pinuh ngaji. Surga brader malah di dunia ge dijaminkan keutamaan. Etergib, etergib. Naon keutamaan Ustaz? Kerjomlo ngaji, tuluy menang jodoh, cokot. Tanya heula bogohun teu kana cuka cokot. Allah. Nah, ieu Islam yang tidak islami teh tanya heula bawa pemajikan batur mencokot. Sakitu we heula mengaji sah. Nafsu ya. Mantap, mantap Ustaz. Tapi mungkin nanti kita masih kulitnya ini dari Ustadz ya, masih kulitnya nanti kita. Dan Islam asalnya asing akan kembali kepada keterasingan dan beruntunglah orang yang terasing. Iya, betul. Silakan dilanjut, Mas. Ini masih kulitnya. Qafila rahimakumullah. Nah, sebagai pengantar nanti kita minta dulu pengantar dari Pak Haji ini untuk menyikapi tema untuk malam kali ini. Fadhol. Fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-karim amma ba'd. Ikhwah fillah, saudara-saudaraku karena Allah, wabil khusus sahabat tercinta guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Effi Effendi, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat selalu ya. Kabayang, saya tahu jadwal beliau itu padat, sehari bisa sampai 5 bahkan 6 tempat yang harus dikunjungi, pulang kadiutu kadie ya, semata-mata demi umat. Dan kalau beliau tidak sehat itu terbayang. Jadi alasan kalau ada tuduhan saya poligami gak mungkin, lihat jadwalnya. Ah, hari nuk itu mah ya teman, teman lain jaminan ya teman. Nanti kita bahas khusus banget. Hari ini kita sesuai dengan tema membahas masalah jadilah islami dan bukan sekedar Islam. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Effendi sebagai pembuka, gambarannya seperti itu. Nah, saya sedikit memperkuat lagi sebelum mengapa kita harus islami, kita harus yakin terlebih dahulu bahwa Islam adalah agama yang paling hak dan paling unggul. Setuju enggak? Setuju enggak kalau Islam ini adalah agama yang paling unggul? Agama yang paling tinggi. Ada sebuah hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan juga Imam Baihaqi, itu menyampaikan Al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Atau dengan kata lain disampaikan Islam itu unggul dan tidak terungguli. Diperkuat lagi ada ayat-ayat Al-Quran, misalnya bagian surah Ali Imran ayat ke-18 tadi disampaikan oleh Ustaz. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Jadi kalau kita ingin menjadikan hidup kita Islami, kedah yakin lah, Kang. Kedah yakin bahwa agama yang hak, yang benar, yang unggul, yang diridhoi oleh Allah itu tidak lain dan tidak bukan hanya Islam. Enggak ada urusannya sama masalah toleransi, enggak ada. Enggak ada urusannya dengan kita kebinekaan, tidak ada. Kan ini sekarang lagi usum. Kalau kita bilang bahwa agama yang paling benar itu toleransi, ya. Betul enggak? Kalau kita bicara agama kita yang paling benar anti kebinekaan, ya. Tapi bukan Indonesia, ya, bukan. Jauh di Zimbabwe sih kan kita, Ustaz. Termasuk juga ada orang-orang yang suka bicara bahwa semua agama sama. Semua agama itu sama. Semua juga mengajarkan kebaikan. Betul, memang ada nilai-nilai yang sama, tapi tidak seluruhnya sama. Sehingga tidak bisa disama-samakan. Dan sebagai umat Islam, kita harus meyakini bahwa agama yang diakui oleh Allah tidak lain dan tidak bukan hanya Islam. Allah tidak akan menerima agama-agama lain selain daripada Islam. Coba buka sama-sama, ya, bagian surah Ali Imran ayat 85. Mumpung orang nuju ngaos. Di bawah, ya. Ustaz Hilman mohon dibantu. Kalau mendengar suara beliau itu asa kekelepekan saya teh. Bagi-bagi tugas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghayra al-islam lagi, Ustaz, biar lebih enak. Wa may yabtaghi ghayra al-islam deena falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin wa huwa fil akhirati min al-khasirin wa may yabtaghi ghayral islami deena falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Apa yang Allah sampaikan? Dan barang siapa memilih agama selain daripada Islam, maka tidak akan diterima daripadanya. Dan kelak di akhirat, dia akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Dan ini ayat. Ini ayat. Kita mutlak wajib beriman. Sehingga bila dikatakan semua agama sama, mana bisa sama? Allah yang menyampaikan kepada kita. Dan mohon maaf kepada orang-orang yang mengatakan, bila kita mengatakan agama kita adalah agama yang paling benar, itu anti kebinekaan, mereka berarti tidak faham konstitusi yang ada di negara kita. Baca pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan agamanya tersebut. Kalau orang lain beribadah sesuai dengan agamanya, boleh atau tidak? Boleh, enggak ada masalah. Umat Kristiani mengatakan agamanya paling benar, silakan, tidak ada masalah. Umat Buddha mengatakan agamanya paling benar, silakan, tidak ada masalah. Tapi kenapa kalau umat Islam umat yang paling banyak kebetulan di negeri ini mengatakan agama yang paling benar adalah Islam, dikatakan anti kebinekaan. Aneh ente? Takbir. Jadi ini yang perlu diuruskan, ikhwafillah. Ini yang perlu diuruskan. Insya Allah kalau kita memahami ini, sebetulnya tidak akan ada masalah di negeri kita. Mau apa ribut-ribut? Lakum dinukum waliyah. Untukmu agamamu dan untukku ama agamaku. Termasuk juga ini, mohon maaf, setiap tahun ramai. Kalau menjelang Natal, menjelang tahun baru, kalau menjelang hari Waisak, misalnya gak pernah ramai. Gak pernah ramai. Semua orang misalnya harus mengucapkan selamat hari raya Waisak. Ada yang begitu gak? Gak pernah ya. Atau misalnya hari raya Idul Adha misalnya, ramai gak? Semua orang harus mengucapkan selamat hari raya Idul Adha kepada kita. Enggak juga. Atau selamat hari raya Idul Fitri. Enggak juga. Tapi kenapa ketika hari Natal, lalu kita seolah-olah dipaksa untuk mengucapkan selamat Natal semata-mata hanya katanya untuk demi kebinekaan dan toleransi antar umat beragama? Ini keliru. Awas, kalau kita ingin hidup secara Islami, artinya kita harus hidup berdasarkan aturan dan ketentuan Allah yang dibawa oleh ajaran Islami. Dan kita enggak perlu takut radikal, Pak. Majar genteh, Ustaz, kalau misalnya kita jadi muslim yang taat, bakal radikal kepada orang lain. Menjadi orang-orang yang fundamentalis, keras, teroris. Saya kira juga itu keliru. Justru kalau kita menjadi muslim yang patuh dan taat, menjadi orang yang hidupnya Islami dalam hidupnya, tidak mungkin dia menjadi orang-orang yang radikal terhadap orang lain. Bahkan sesungguhnya menjadi rahmatan lil alamin. Cuman harus difahami mana yang masuk ke dalam urusan akidah, mana yang masuk ke dalam urusan muamalah. Kalau muamalah gaul jeung sahawai, silahkan. Saya punya tetangga kebetulan keturunan etnis Tionghoa, dan beliau non muslim. Seumur-umur saya bertetangga dengan beliau, saya tidak pernah mengucapkan selamat hari raya beliau. Dan begitu pula ketika kita merayakan hari besar kita, saya tidak pernah meminta yang bersangkutan mengucapkan selamat. Tapi dalam keseharian Bapak dan Ibu, apa yang terjadi? Kita saling bantu-membantu. Saya pernah sakit digugulung ke rumah sakit oleh beliau. Beliau sakit, kita yang nengok. Hampir bukan sekali dua kali kita sering bertukar makanan. Sampai apa tuh? Gempa. Kemarin di Bandung kan ada gempa ya. Tengah peting ada gempa. Nugogorokan paheula-heula urang jeung manehna. Pak Edwin gempa, Pak Edwin. Urang geus sama Pak Akiat gempa. Jadi akhirnya kita saling bertoleransi itu dalam kehidupan sehari-hari, bukan masalah akidah. Apalagi misalnya sekarang tadi disampaikan oleh Ustaz, hanya untuk masalah toleransi, masalah kebinekaan, tidak sedikit kan gadis-gadis muslimah anu garelis anu saroleh dinikahi oleh pemuda-pemuda yang non muslim. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ini bertentangan dengan akidah kita. Nah, pertanyaannya sekarang, Indonesia saat ini sudah termasuk ke dalam negara yang Islami tidak? Ayo, yang bisa jawab hadiahnya umroh nih. Hah? Tapi ongkos pulang pergi tanggung sendiri. Asli katang tiap di ayah umroh jalan suci. Ayo, ada yang bisa jawab gak? Indonesia termasuk negara Islami atau tidak? Negara Islam, iya, Pak Haji. Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, iya. Iya. Islami atau tidak? Tidak. Naon buktinya? Oh, harus ada parameternya dong, ukurannya. Agak banyak LGBT. Saya juga LGBT loh. Lelaki ganteng bekitarasi. Oh, wow. Jujur. Baik. Ini sekedar informasi ya, menyambung tadi yang disampaikan oleh Kang Aziz. Tahun 2010, Ustadz, pernah ada penelitian yang dilakukan oleh sebuah universitas ternama di Amerika Serikat. Namanya Universitas George Washington. Mereka ingin mengetahui negara mana yang katanya paling Islami di dunia. Bikinlah parameter penilaiannya. Mereka mempelajari nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam, lalu kemudian meneliti lebih dari 200 negara yang ada di dunia. Lebih dari 200 negara yang ada di dunia. Dan hasilnya ternyata luar biasa. Indonesia ranking keberapa kira-kira teman-teman? Ranking 1 atau Ustaz pasti. Ranking 1? Ranking 1 boleh. Ya, ranking mana lagi coba? Hadiahnya umroh nih. Ranking 100. Wah, kemalinaan teing 100 ya. Berarti rusak bisa di Indonesia. Ada yang bisa menjawab keberapa? Hah? 5. Masya Allah. Berapa lagi? Sok dibuka ya, dibuka, dibuka, dibuka ya. 4. 2. Saudara? 500 ke 200. 7. Baik, ingin tahu? Ingin tahu jawabannya? Ini enggak ada yang benar. Ingin tahu? Sekarang apa besok? Sekarang. Indonesia alhamdulillah menduduki ranking ke 140. Masya Allah. Negara Indonesia, ini bukan kata saya, bukan majarkeun teh sanaya mah akon-akon. Ranking ke 140. Nah, yang pertama negara mana? Selat. Mana lagi? Arab Saudi. Mana lagi? Hah? Turki. Mana lagi? Irak. Irak. Mana di? Hah? Oke. Yang benar adalah ranking pertama itu adalah New Zealand. Nah, yang menarik, tidak ada satupun negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam masuk dalam ranking 10 besar. Bahkan 20 besar. Bahkan 30 besar. Di Arab Saudi, Turki tidak masuk. Yang terdekat justru Malaysia di ranking ke-33. Saya ketika membaca informasi ini setengah tidak percaya, Ustaz. Lainan apal badan Amerika Serikat ya. Universitasnya bukan universitas Islam. Dan mereka berasal dari Amerika Serikat. Kan apa si Eta sama si Eta apa? Tidak pernah benar-benar tulus kan terhadap umat Islam. Jangan-jangan ini penelitian memang untuk mendiskreditkan umat. Nah, ketika saya mendapatkan informasi ini pertama kali, ketika itu dalam proses juga sedang berhijrah, Ustaz. Dan saya berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan satu hari bisa datang mengunjungi New Zealand ini. Ingin ngebuktikan benar tuh ya, apa yang disampaikan bahwa New Zealand adalah negara yang paling Islami atau bukan. Nah, alhamdulillah qadarullah pada tahun ini Allah mentakdirkan saya 2 kali ke negara tersebut. Di awal tahun dan juga baru sebulan yang lalu kita mendapatkan undangan dari komunitas muslim Indonesia yang ada di sana untuk menyampaikan atau mengisi kajian Islam yang ada di sana. Alhamdulillah mudah-mudahan nanti mereka juga meminta ke depan, minta Ustadz Evi dan Ustadz Hanan. Amin. Sekarang Ustadz Hanan sudah berangkat, insya Allah ke depan Ustadz Evi juga nanti kita kondisikan. Mereka meminta ya. Dan ini perlu gak diceritain ceritanya gimana? Perlu gak? Perlu ya. Ini qadarullah. Saya bukan ustadz, bukan ulama, tapi Allah mentakdirkan kita untuk berangkat ke sana. Ini juga menjadi sumber motivasi buat teman-teman semua ya. Yakin sama doa, yakin dengan keinginan. Kalau kita mengharapkan sesuatu dan sesuatu itu niat karena Allah, Allah akan membukakan jalan. Nyampe kita mengisi kajian. Selesai mengisi kajian, saya ingin melihat benar tuh iya, negara New Zealand itu adalah negara yang paling Islami. Ingin tahu hasilnya? Kira-kira benar atau enggak? Benar apa enggak? Kira-kira benar apa enggak? Ternyata jawabannya setengah benar setengah ente. Ada hal-hal yang menurut saya oke, ini memang islami. Ternyata juga ada hal-hal lain yang ternyata tidak islami. Harus objektif. Harus objektif dong. Mana yang mau dulu diceritain nih? Yang islami dulu atau yang tidak? Hah? Mending yang islami dulu aja ya. Islami dulu ya. Oke. Negara New Zealand, Bapak dan Ibu, adalah sebuah negara yang termasuk paling aman di dunia. Kenapa? Karena tingkat kejahatannya rendah sekali. Dan ini merupakan, menurut Universitas George Washington, adalah bagian daripada nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Mereka menilai mana negara yang paling aman. Di dunia ternyata salah satu yang paling aman adalah New Zealand. Tingkat kejahatannya rendah. Di sana rumah dan mobil tidak pernah dikunci. Saking ku aman-amanah. Pembunuhan tidak pernah terjadi. Perampokan tidak pernah terjadi. Pemerkosaan tidak pernah terjadi. Korupsi sangat jarang terjadi. Pencurian sangat jarang terjadi. Penganiayaan sangat jarang terjadi. Padahal mereka negara yang mayoritas agamanya bukan berpenduduk Islam. Coba kita bandingkan dengan negara kita yang tercinta ini. Ya. Coba kita baca koran, lihat televisi, dengarkan radio. Ya. Setiap hari ada tidak yang namanya pencurian? Setiap hari ada tidak yang namanya penganiayaan? Keributan? Pemerkosaan? Perampokan? Pembunuhan? Setiap hari ikhwafillah 12 item kejahatan saya report tiap hari ada. Jadi cilaka 12 nya diurang. Benar-benar tak? Ngapa ya ayah istiqomah ayah? Istilah cilaka 12 nya datang mati urat. 12 item kejahatan nampak setiap hari ada dan istiqomah. Era tuh ke New Zealand. Padahal dalam Islam Rasulullah menyampaikan tuh dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, seorang Muslim adalah orang yang Muslim lainnya merasa aman, merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Artinya apa? Seorang Muslim tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh merugikan orang lain. Tapi faktanya di negara yang mayoritas Islam ini justru kita saling menyakiti satu dengan yang lain. Ya, tong beruning gitu ya. Ini pas sebenarnya era saya yang ceritakan ya. Sebulan yang lalu ada aksi kan bela Palestina. Ada yang ikut di sini yang ikut ngacung? Ikut? Alhamdulillah Ustaz. Kalau Ustaz mungkin lagi berkeliling kan mengisi kajian-kajian. Itu kan orang banyak sekali ya. Kita sholat Jum'ah, berjamaah di Pusdai. Lalu long march, ribuan orang long march. Sampai di depan gedung sate, orasi-orasi. Dilanjut lagi long march sampai ke Jalan Merdeka di depan BIP mendengarkan orasi kan begitu ya. Terus semua kan teriak-teriak tuh takbir Allahu Akbar Allahu Akbar, benar enggak? Luar biasa. Selesai kegiatan ceritanya nih, kita mau melaksanakan sholat asar berjamaah, berangkatlah menuju Masjid Ukhuwah. Tahu Masjid Ukhuwah ya? Masuk masjid, namanya masjid kan kita harus lepas sepatu. Saya lepas sepatu saya, termasuk dengan teman-teman semua, lepas sepatu di depan masjid, kita masuk ke dalam masjid, wudu, salat asar berjamaah, selesai salat, kita kan keluar kan? Mau ngambil lagi sepatu kan? Benar enggak? Benar enggak? Mau tahu enggak? Mau tahu apa mau? Sekarang apa besok? Eta sepatuna eueuh leungit. Nomor sabaraha digantian. Endor. Kalau hilangnya di pasar gitu ya, wajar, benar enggak? Di kebon begitu kan hilangnya? Ya. Ini bayangkan, hilangnya di mana? Di mana? Ulah tarik daing teuing era di mana? Masjid. Lalaunan di mana? Ini yang dimaksud kehilangan syariah. Lengitnya di masjid. Dan bisa dibayangkan, Kang, itu bisa jadi ya, orang yang mengambilnya yang ikut aksi juga kan. Yang ikut long march ketika takbir bang tarik no, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pas giliran ke masjid, manggil sepatu, ini sepatu harus sesuai dengan prinsip kan, ambil yang bagus, buang yang jelek. Di mana hilangnya di mana? Tong tarik ting era. Fakta itu. Satu, ini baru aman. Belum yang lain, masalah kebersihan, masalah kesejahteraan. Ini kalau dikupas semua waktunya terlalu panjang. Nanti kita akan lewat-lewat. Mungkin dalam dialog interaktif juga silakan nanti kalau mau ada yang bertanya lebih lanjut ya. Saya sekarang akan jelaskan lagi satu, yang tidak islaminya, ingin tahu? Ingin tahu ya? Bahwa mereka jelas negara yang tidak islami. Pulang kegiatan, saya ceritanya masuk ke dalam hotel, malam-malam tuh. Tiba-tiba di tengah di lobi Ustadz, ada laki-laki pada berkumpul, bararada. Wah keren-keren, badannya keker-keker. Saya sih termasuk kecil dibandingkan dengan mereka. Saya pikir itu tim rugby-nya New Zealand. Karena tim rugby New Zealand itu salah satu tim rugby yang terkuat di dunia. Ya. Saya ingin tahu ngapain mereka ngumpul di situ. Rupanya lagi merayakan ulang tahun. Siapa yang ulang tahunnya? Saya lihat lagi, ternyata yang ulang tahun teman lelakinya juga. Di tengah-tengah kelompok itu. Cuman apa yang menarik? Yang menarik yang ulang tahunnya. Kalau yang lain-lain kan gagah-gagah nih. Yang ulang tahunnya menggunakan baju warna pink. Lelaki. Pakai mahkota, pegang bunga, dan di sana memang pernikahan sesama jenis itu legal. Iya nya, hari pas giliran itu yang diturutan di Indonesia. Benar enggak? Ada pihak-pihak yang mau membuat supaya LGBT ini menjadi sesuatu yang dianggap sah di negara kita. Minimal dianggap biasa. Harus mau diturutan aja tanda bagian bersihna, amana, sejahtera, boleh kita tiru. Tapi bagian yang LGBT ya janganlah. Dan mereka juga ada sebuah negara yang mayoritas non-muslim dan banyak diantara mereka yang tidak bertuhan, tidak menjalankan ibadah. Saya kira kalau kita melihat dari sisi ini jelas mereka bukan negara juga yang bisa dikatakan paling islami. Saya kira demikian ya yang ingin saya sampaikan. Jadi ini sekedar sharing, berbagi pengalaman. Nanti silakan kalau memang ada yang ingin lebih diketahui pada saat sesi tanya jawab bisa ditanyakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya Ustadz Evi, mohon dipertajam lagi. Tadi Ustadz Evi menyatakan bahwa Islam itu terlahir asing dan akan kembali asing. Dan kondisi seperti ini kita sudah tahu pas tadi Pak Haji Narosnya. Kita islami tidak? Belum, tidak islami. Kita sudah sadar, tapi kenapa masih terus ngambang gitu Ustaz? Kenapa kita masih terus nyaman dengan kondisi ini? Harus bagaimana Ustaz? Punten. Saya katakan, kenapa ada hadis yang tadi, sorry. Tanda akhir zaman, kau akan mengalami sayati ala nas zamanun. Akan datang satu masa menimpa umatku, ala umati, layabko minal islam ilasmuhu. Saya baca tafsirnya di Ibnu Katsir, Al-Furqan ayat 30 tentang kekhawatiran Nabi yang dititipkan ayat oleh Allah. Qala Rasul, bukan hadis. Rasul dititipi satu redaksi ayat, Rabbi ini qaumi tahadu hadzal Qur'ana mahjura. Sudah banyak yang menghijrahi Al-Qur'an. Eta nu ngedukung LGBT teh orang Islam teh. Nya, tong disebut Jeremy teh gibah. Nya. Tong disebut. Tong ketemuan ang temenan. Celetot. Nya. Kan ieu teh nu rame ngabela nu teu paruguh kitu teh aya saya mah geus teu bisa ku ayat tersurat tungguan we ayat tersirat 7,5 skala Richter loh kamari ida zuljilati ardo kemar. Pertanyaannya sederhana, ieu teh Ustaz penyebabna naon? Banyak umat Islam yang hijrah dari Al-Qur'an, aya teu dibaca teu dipaham teu diamalkeun teu ikhlas teu ngaku ikhlas teu balik deui kana Qur'an jeung sunnah. Jadi teu nyusun teu ngeunah. Jadi bias mutin tafsir rakek we ngamalkeun teu sok ayeuna mah dari debatable Anak dopatu minal iman ukur jadi plang. Kiye di bawah pengumuman. Balau hamsen. Kapangih pelaku nak kurang. Eh mana pak? Non daging jadi. Dilarang kencing di sini. Mentak menyen pengumuman tong bahasa Arab. Disangkanan dilarang parkir di sini. Kurang dijatuhkan. Triplek nak kanu kiye teh. Nah, sajana. Dak pengumuman di luhur. Abi mau pipis nak kahanap. Cokotnya dikahanapkan lompat. Jadi kudu objektif gitu. Banyak faktornya Kang Ajis. Jadi kenapa Islam tidak nampak? Pada alhamdulillahnya para ustaz sering menyatakan alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Segala puji bagi Allah yang mengutus rasulnya liyudhirahu mengidharkan bil huda yang dibekali petunjuk wa dinil haq. Agama di atas agama yang paling baik itu alhaq mirabbik dinul haq al-islam. Alhamdulillahilladzi arsala. Segala puji bagi Allah yang mengutus rasulahu para utusannya bil huda dengan Al-Qur'an kalau Muhammad wa dinil haq. Idharkeun weh. Maka fasyhadu bi anna muslimun. Maka punten rada tarik mundur. Saya ke Australia. Di Australia aya nu masuk Islam gara-gara punten kolor jero atau disebut cangcut teu sopan. Tapi aya grup band cangcut. Temenang disebutkeunnya temenang. Temenang, temenang. Temenang mah cangcut-cangcut gitu tuh. Sebagai penjelas nya. Cangcut paragi yang cangitut nya. Eta mah kan aya laundry. Laundry teh eta leukeunnya hidayah mah di mana we datangna mantap jangan mencerca keadaan. Karena malam pun tidak pernah mencerca takdirnya menjadi gelap. Daun pun tidak pernah memaki angin ketika dia lepas dari tangkai. Hei ya tukang laundry teh, ngeman kolor. Leukeun we aya dua kolor nyelap. Teu bau hangseut. Diinvestigasi jika Haji Edwin ka New Zealand nya geus teu ngajak. Ya. Deing bulan hareup mah. Cukuplah ku dongengna geus. Cukup menyakitkan. Ini serangan. Ditanya tah si tukang laundry teh tanya, ternyata ada dua mahasiswa muslim Indonesia. Terjadilah obrolan. Kunaon cenah mun disundakeun mah? Kunaon cenah kolor dinya mah tara bau pesing, tara bau hanseut. Aya kitu bahasana teh nya. Aya muslim. Aya muslim. Karena dalam Islam kalau kencing bimuru rilmai harus dikucuri air. Bageur eta teh hadis teh teu ku hamplas ku cai. Kebayang mun ku hamplas linu. Tah, sampai benang hidayah si tukang laundry teh. Oh yes, sampai sedetil itu benar. Aya muslim. Fasyhadu bi anna muslim. Keren, langsung syahadat teh gara-gara kolor. Aya bukuna di saya. Masya Allah. Aya kolor urang geus bisa ngasupkeun Islam cah. Nepi ka urang keluar Islam gara-gara merosotkeun kolor kapangih keur kikituan. Hati-hati dibalik. Terus jadi Islam itu kalau pengen kelihatan diamalkan. Ya maka betul. Cocok yang tema kita malam ini tidak hanya sekedar Islam tapi harus Islami. Mi-nya itu yang jadi masalah. Mi-nya itu enggak ada. Islamnya mah mayoritas. Cuman nuji'at bi barakatil wahyu, dicabut keberkahan wahyu kata Nabi, nuji'at haibatal Islam, dicabut kehebatan Islam karena tidak terpraktekkan, tidak terjuantahkan ngajina teu ngajinis, teu ngajirim. Tah eta masalahna mah Kang Ajis. Tapi kan cenah Ustaz abi teh netepan salat rajin ka masjid, sedekah, infak, zakat, naik haji. Tapi kenapa masih seperti itu Ustaz? Belum paham. Wa ma yuridillah yufaqihu fid din khairan wa ma yuridillah bihi khairan. Kalau Allah indikasi memberikan kebaikan kepada seorang, dia faqih. Banyak yang salat tapi enggak faqih salatnya. Dan sejelek-jeleknya pencuri adalah yang mencuri salatnya sendiri. Sementara target salat dan hanil fahsya wal munkar bukan salatnya. Maka ada ancaman. Pawailulil musallin. Celaka orang yang salat, musallat atau nutus salat atau ayat ieu. Yes, untung tara. Sia lain kitu tafsirna. Nu salat wae cilaka komo nu henteu. Tah nu tadi teh cek Haji Edwin STMJ salat terus maksiatnya karena enggak paham substansi salat teh keur naon. Mencegah fahsya dan mungkar kuatkan lagi hadisnya. Nabi mengeluarkan redaksi hadis. Malam tantahu salatu anil fahsya wal mungkar lam yazdan minallah ila buda. Mencegah hadis tadi saya salat, saya sedekah. Barang siapa yang salatnya tidak mencegah fahsya dan mungkar bukan mendekatkan dengan salat itu kepada Allah ila buda. Malah menjauhkan. Nauzubillahi min. Dari saya kembalikan ke Quran. Oh iya disebut pawailul musallin teh. Jadi krisis pemahaman kenapa dia beramal. Banyakkan beramalnya euforia. Maka saya punya patokan lain. Kalau ingin lihat orang Islam, lihat Idul Fitri. Kalau lihat ingin orang beriman, lihat Jumaahan. Lihat ihsan, lihat subuh. Ya, bagi mengkerucutnya. Jumaat mah pinuh, subuh pinuh ku angin. Jadi belum islami, belum islami. Tapi saya yakin Baitur Rahman nanti subuh penuh seperti ini. Tecekap ku amin daratang deui. Amin mati baheula ge aya. So Kang Ajis naon deui lah. Tahu lah yang ditanya karena yang nanyaan. Ah. Moderator sampai ditantang gitu. Tapi sebenarnya sekarang ke Pak Haji kan Pak Ustaz. Tadi kalau misalnya Ustaz Evi sholatnya tidak faham dan itu tidak terpancar dari amar ma'ruf nahi mungkarnya, tidak mencegah dari fahsya wal mungkar, tidak berbekas. Berarti ada yang salah Pak Haji ini dengan amalan sosialnya mungkin ya. Tidak berbekas sehingga timbul amalan sosial, atau mungkin bisa dikatakan umat muslim ini masih ada gap antara ibadah yang mahdoh dan yang sosialnya mungkin seperti itu. Apakah itu bisa mencerminkan kenapa umat Islam ini tidak islami mungkin, Pak Haji? Ada ayat-ayat Allah yang tersurat dan ada ayat-ayat Allah yang tersirat. Apa yang tersurat yang ada jelas dalam Al-Qur'anul Karim. Yang tersirat itu yang ada di alam semesta raya. Di lingkungan, dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini juga menyangkut tentang ilmu pengetahuan dan sebagainya. Banyak di antara umat Islam itu yang ada di Indonesia, mereka faham atau mengenal ayat-ayat yang tersurat saja. Tapi mereka tidak memahami ayat-ayat yang tersirat. Atau juga mungkin ayat yang tersurat pun juga mereka juga tidak faham lagi semua. Itu kan kalau kita melihat tujuan kita berislam ini, ada tujuannya itu untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, apa ciri orang yang bertakwa itu? Kang Haji buka surah Al-Baqarah ayat kedua dan ketiga. Surah Al-Baqarah ayat 177. Surah Ali Imran ayat 134, 135. Lalu surat An-Nahl ayat 90 misalnya di antaranya. Itu ciri-ciri dari orang yang bertakwa ada di situ semua. Dan kalau kita simak para alim ulama, bukan saya yang menyampaikannya, para ulama fasir yang menjelaskan, jadi disimpulkan yang namanya takwa itu harus terdiri dari dimensi kesolehan secara ritual atau individual, dan juga harus soleh secara sosial. Dua-duanya harus mutlak dipenuhi, nggak boleh cuma salah satu. Hanya sholat saja, rajin ke sholat nama subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Saumnya kuat, bukan hanya saum yang wajib, bahkan yang sunnah juga dikerjakan. Berangkat haji, unggal tahun. Umroh, paribasana, unggal bulan. Baca Quran tiap hari. Tapi apa yang dilakukannya itu tidak membuat dirinya memiliki kesolehan secara sosial. Ini juga akan sia-sia. Tapi banyak juga orang yang soleh secara sosial, baik dia terhadap sesama, baik dia terhadap makhluk, tetapi dia juga tidak mau menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hablum minallahnya. Ini juga tidak sempurna. Nah, yang paling benar itu dua-duanya. Kelihatannya Kang ya. Kalau saya lihat di Indonesia ini lebih banyak golongan yang kedua yang paling banyak. Yang sholat lumayan ada ya, tapi tidak menghasilkan kesolehan secara sosial. Waktu di New Zealand Kang, ka ucing-ucing diperhatikan. Jadi ceritanya ini bukan dongeng ya. Ucing di sana itu ada aturan, dibikin regulasinya. Pemerintah ngabuat undang-undang tentang ucing. Ucing itu tepat aja. Ucing temenang reneh ngalahirkan lebih di dua kali. Masya Allah. KB. Serius. Jadi nggak boleh. Saya tanya kenapa nggak boleh? Karena katanya kalau sampai lebih dari dua kali, ya, ucing itu susurnya jadi rawe. Jadi ketahuan penyebab rawe itu lebih di dua kali. Kalau lihat itu ya statistik ucingnya. Bukan, jadi maksudnya bisa mengancam keselamatan dan kesehatan si ucing. Sehingga kalau ucing sudah dua kali melahirkan, itu biasanya disteril. Di KB. KB ucing. Dan yang menarik, kalau sampai ada pemilik binatang termasuk kucing yang menyia-nyiakan binatang peliharaannya, mereka akan kena hukuman. Pernah ada kasus, suatu ketika si pemilik kucing pergi keluar kota, kucingnya ditinggal di dalam rumah terkunci, dia lupa memberi makanan. Kucingnya kan bersuara kan ya di dalam rumah, kumata suara nata? Meong-meong begitu, akhirnya tetangga tahu, tetangga melihat ada kucing yang terjebak di dalam rumah, laporan kepada aparat, rumahnya didobrak. Kucingnya diambil, lalu apa yang terjadi? Disidang. Ada pengadilan kucing, bayangkan. Yang punya pemilik kucingnya dihukum, dan dia dapat hukuman tidak boleh lagi memelihara binatang seumur hidup. Si kucingnya diadopsi, diambil oleh pemerintah. Kasus KDRK itu. KDRK. Kekerasan dalam kandang. Bayangkan, binatang saja diperhatikan. Padahal ini ajaran Islam atau bukan? Islam itu kan rahmatan lil alamin. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayangilah apa yang ada di bumi agar kalian disayangi oleh apa ada di langit. Sayang itu bukan hanya kepada manusia saja, Bapak dan Ibu, bahkan kepada binatang, bahkan kepada tumbuhan. Jadi kalau ada yang bicara Islam itu radikal, Islam itu keras, Islam itu teroris, karena mungkin juga salah kita sendiri umat Islamnya. Kita tidak memperhatikan kesolehan-kesolehan secara sosial ini. Jadi Islam itu luar biasa, unggul dan tidak terungguli. Kenapa? Karena proporsional. Ada saatnya kita harus tegas, keras, membela kebenaran, membela keadilan, membela agama, membela umat, membela ulama. Tetapi ada saatnya juga kita harus bersifat lembut, penuh kasih, penuh sayang, pemaaf kepada semua makhluk, tidak hanya kepada sesama manusia, bahkan kepada hewan maupun juga tumbuhan. Saya kira gitu, Kang Ajis. Iya, ada sebuah patah mungkin ya, bahwa ajaran yang agung itu harus pula disokong oleh manusianya yang unggul. Bagaimana Pak Haji menyikapi ini, Pak Haji? Melihat personal dari muslimnya, seorang muslimnya, untuk dewasa ini. Ada sebuah nasihat dari salah seorang ulama besar, Syekh Yusuf Qaradawi. Beliau seorang mufti yang berasal dari Al-Azhar Mesir. Beliau pernah menulis, ini bagus sekali untaian kalimatnya, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah ibrah bagi kita ya. Pada hakikatnya, umat atau manusia tidak akan memperoleh apa-apa selain daripada Islam. Dan umat tidak akan bisa bersatu tanpa Islam. Dan umat tidak akan memperoleh kemuliaan tanpa Islam. Sebetulnya kita yang butuh Islam, bukan Islam yang butuh kita. Mau semua manusia sejak zaman dulu hingga sampai akhir zaman nanti, semuanya beribadah terus menerus kepada Allah, demi Allah, wallahi tidak akan sedikit pun menambah kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, sekalipun semua umat manusia dari awal zaman hingga akhir zaman, mereka semua kufur, tidak mau beribadah kepada Allah, lupa kepada Allah, ingkar kepada Allah, demi Allah ikhwafillah, sedikit pun tidak akan mengurangi kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Takbir! Jadi sebetulnya kita yang butuh Islam. Nah, kenapa katakanlah misalnya begitu banyak persoalan di tengah-tengah kita? Karena itu tadi disampaikan tadi Ustaz, kita ini baru Islam, belum mampu untuk Islami. Si Mimi, nah tinggal mana? Mudah-mudahan Kang Aziz, dengan hikmah yang kita bahas pada malam hari ini, kita bisa termasuk ke dalam golongan orang-orang umat Islam yang Islami ya. Amin. Yang amin, mampu amin. Menjalankan perintah dan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semakin marik, semakin panas, tapi mungkin saya perlu memberikan kesempatan bagi ikhwafillah, saudara-saudara, untuk menyampaikan pertanyaan. Kita akan mulai dari akhwat. Maka persilahkan akhwat, silahkan berdiri menyampaikan namanya. Waalaikumsalam. Mohon mic-nya agak di itu dulu. Iya. Di ke atas kan, Bu? Iya. Coba tolong dibantu. Assalamualaikum cek. Oh, sini Bu, sini. Sini aja boleh. Di sini baru kena suaranya. Ya, sinyal mungkin ya. Tidak ada sinyal. Bangga, silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Leti dari daerah Sapan. Masya Allah. Mau bertanya Pak Ustaz. Ke siapa Ibu? Mohon maaf. Bisa ke Ustaz Evi Effendi. Ke Ustaz Evi. Ustaz ya Ibu. Mau bertanya ya Pak Ustaz. Saya sebagai Ibu Majelis Taklim diundang sama tetangga. Tetangga itu tidak tahu sebelumnya istrinya Islam. Menikah lagi? Oh, bukan. Ya, istrinya Islam, suaminya non Islam. Lalu ada pengajian di rumah itu. Minta penjelasannya Pak Ustaz gimana tuh hukumnya? Penjelasannya tadi subuhan apa kumaha Bu? Enggak, kan non Islam. Oh iya. Suaminya non Islam. Siap. Biasa cina Ustaz di pengawasan ya, gitu ya. Saya paham Bu. Kenapa Ibu tidak minta penjelasan ke yang undangnya? Ya, saya waktu itu tidak hadir dan saya bukan keluarganya. Tapi saya paham maksud Ibu. Hukumnya gimana Pak Ustaz? Hukum kan menghadiri pengajian yang status rumah istrinya, tangga atau keluarga itu menikah beda agama gitu ya. Ya betul. Sok Ibu na cari kelah. Ibu terima kasih. Waalaikumsalam. Luar biasa dari Sapan. Allahu Akbar. Allah. Era aku kolot. Iya Bunya. Iya nges LGBT teh ieu ge can beres. Pernikahan antar agama disahkan. Sok. Kita keluarga bala-bala nu kieu teh. Sagala aya ngukol walu. Dinu saya klotek. Teh lieur ngajawabna teh. Kalau secara normatif Islam, ini yang jadi masalah yang ngundang nasalakina lain Islam. Ai ngaji mah ida da'a ka fa'ajibu. Apabila diundang datanglah. Lalu kemudian ketahuan ternyata salakina lain Islam, teh keluarga jina. Geus ti aya nagara mah hop. Lain teh indah jeung ngaindahkeun undangan pangajianna. Teu nanaon singan. Tah eta jawabanna mah. Mun teh nyaho tong nyanyahoa. Hirup tong kagok, tapi tong ngagokan tanu kieu teh ngagokan. Kalau tidak tahu jangan tatahuanan, siate. Bu, tong datang deui, Bu. Nanti seperti mendukung eksistensi rumah tangga itu. Ini masalahnya prinsip, betul kata Haji Edwin tadi. Lakum dinukum wayadin. Ya akidahna geus teu jelas. Jelas dalam kaidah Islam, menikah beda agama itu haram. Sanajan beda jenis. Komo lamun saja. Anjing jalu wae teu bekieun ka anjing jalu. Hai si anjing. Ya kan gitu. Ustaz Epi kasar wae. Kela maju tong nafsu. Lain beda keur ngaji jeung BFC, urang mah di mamana ge kieu. Istiqomah. Hai anjing lemesna naon? Dina Al-Qur'an ge anjing, gogok mah sorana mah. Siga nu pernah jadi. Kela. Ya. Tadi kajebak ku Haji Edwin tadi kajebak. Sora ucing kumaha urang mah cicing we. Sana mun dijawab pernah jadi ucingnya. Paham lah psikologi banget. Saya aya hater na YouTube Ustaz Epi teh hiji kelemahanna ngomongna kasar mun anjing teh anjing loba barudak Bu aya anjing lemesna naon? Gogok mah sorana menurut penelitian gogok nya. Aya anjing mah lemesna di hamplas. Gawe ngamplas anjing atuh. Tah bereskeun mah nya lain anjing di hamplas. Pernikahan beda agama LGBT cicing deh, punten. Para pejabat cicing, punten. Ya, ulah jazman, ulah panisman. Cek urang teh, roti. Tukang naon tah? Tukang roti. Ya, tahu bulat, digoreng, tukang naon tah? LGBT itu tidak apa-apa, tukang naon tah? Itu ngomongnya urang tewak tah, Pak. Nunudu. Tetek gitu. Lempar batu sembunyi, maling teriak. Kembali ke ibu. Bu, ragu ibu ya menghadiri pengajian itu, saya ambil fatwa Rasul. Dak mayuri buka ila malayuri buka. Tinggalkan yang merugikanmu, datangi yang lebih pasti. Semoga menenangkan. Super sekali. Masya Allah. Tidak bertepuk tangan ya. Mohon untuk ikhwafillah tidak bertepuk tangan di masjid. kita bisa bertakbir atau zikir dan sebagainya. Oke, untuk ibu-ibu mungkin ada lagi yang bisa mau bertanya, silahkan. Oh, masya Allah. Jadi, maka. Yang sepuh-sepuh biar sama Ustaz Evi. Tapi memang girohnya tinggi ini ibu-ibu. Juara. Mah wow, Cedo ya mah. Bu Yuyun ya orang Cilenta. Bala pernah dagang sembako barengnya. Juara panggil dia, viral di Cedo ya. Cuy Yuyun apa orang Kancra? Mangga silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nama saya Indah. Saya mau nanya Ustaz. Jadi saya punya teman. Ke Ustaz siapa nih? Ke dua-duanya boleh. Asik punya jadi yang kedua. Dua-duanya. Ya, so. Jadi saya punya teman Ustaz. Teman saya itu mualaf dari dia SMP. Dia udah masuk muslim dari semenjak dia SMP. Nah, tapi keluarganya itu masih non-muslim. Nah, si teman saya itu udah meninggal. Pada saat dia meninggal, dia dikuburkan secara Kristen. Hukumnya boleh nggak sih kalau misalkan saya datang ke pemakamannya gitu? Kolot dia mau jawabnya. Oh, giliran ukiya mata. Kapa hajikan ya. Makasih Ustaz, assalamualaikum. Ya, ini berkaitan dengan hukum. Saya sebetulnya bukan ahlinya. Dan kalau ingin lebih jelas, silakan bertanya kepada ulama-ulama, ya, para ulama fuqaha, pakar hadis dan sebagainya yang bisa menjawab. Tapi saya sedikitnya bisa berikan gambaran. Pernah ada pertanyaan yang sejenis. Kalau misalnya ada seseorang masuk Islam, tapi keluarganya belum, atau bahkan keluarganya menentang, sedangkan ini berkaitan dengan masalah akidah. Kalau keluarga saya, Ustadz atau Kang Edwin, meminta saya, karena namanya juga orang tua ke anak, saya anaknya, saya masuk Islam, mereka masih non-muslim. Non-muslim itu bahasa orang sebenarnya. Kalau bahasa dalam Quran apa? Kafir. Ini Al-Quran yang menyampaikan. Boleh gak kalau orang tua kita misalnya meminta kita supaya ikut dalam ibadah mereka sebagai bukti rasa sayang kita kepada orang tua? Ini orang tua minta, maksa malah. Ya udah, kamu mau masuk Islam, mamah papa gak bisa larang. Tapi kalau mamah memperingati hari raya mamah dan papa, tolong kamu sebagai anak juga ikut. Atau misalnya kita diminta untuk bersama-sama dalam ibadah yang dilakukan oleh keluarga kita yang jelas berlawanan akidah, keimanan dengan kita. Hukumnya gimana, kan begitu? Ini sebagai gambaran ya. Coba buka surah Al-Ankabut ayat kedua. Dibaca, Ustadz boleh? Saya masuk duduyun ngedenger Ustadz Hilman, gurih. Enak ya denger halimbu begitu ya. Siap Ustadz, lanjut. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون Ahasiban nas, ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan begitu saja menyatakan dirinya telah beriman sedangkan tidak kami uji? Hidup ini ujian. Hidup ini ujian. Lanjut lagi surah Ali Imran ayat 142. Dibuka lagi ya surah Ali Imran ayat 142. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم ما يعلم الله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ويعلم الصابرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Apakah kamu mengira kamu akan dibiarkan masuk ke dalam surga sedangkan belum benar-benar nyata bagi Allah siapa di antara kamu yang telah benar-benar berjihad dan belum benar-benar nyata siapa di antara kamu yang mampu untuk bersabar? Jadi sekali lagi Allah akan melihat sejauh mana kesabaran yang kita miliki. Termasuk kepada orang-orang yang dia masuk Islam mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mendapatkan pertentangan dari keluarganya. Dan jangankan mereka, kita apalagi ini. Kita punya hubungan keluarga saja tidak, dulur lain, kolot lain, tapi anehnya pas giliran hari raya Natal misalnya kudu mengucapkan selamat Natal ka batur ka deungeun-deungeun. Bapak dan ibu harus paham itu ujian sebetulnya buat kita. Coba bandingkan teh, bandingkan ya kepada mereka yang sudah masuk Islam lalu menghadapi kondisi seperti itu. Bandingkan ketika para sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah tidak sedikit di antara mereka misalnya mereka yang meninggalkan orang tua? Mereka harus berhijrah masuk Islam, orang tuanya tidak menghendaki. Bukan satu dua, betul gak? Bahkan bukan hanya sekedar meninggalkan, mereka harus berhadap-hadapan di medan perang. Bayangkan itu Bapak dan Ibu, ketika terjadi perang Badar, tidak sedikit di antara kaum muslimin, dia berhadap-hadapan, di hadapannya ada bapaknya, ada kakaknya, ada adiknya, ada pamannya. Bukan hanya diminta sekedar mengucapkan selamat Natal, bukan hanya diminta untuk bertoleransi, tapi bayangkan Islam memintanya untuk berjihad. Kisah Mus'ab bin Umair misalnya kita baca, atau para sahabat-sahabat yang lain. Jadi ini mudah-mudahan menjadi penguatan bagi kita, atau ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masuk ke dalam Islam, lalu menghadapi hambatan yang sedemikian hebat dari orang tuanya, dari keluarganya, mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan untuk tetap istiqomah di jalan Allah. Bukan berarti kita tidak boleh berbuat baik. Berbuat baik mah tetap harus kepada orang tua. Tetapi kalau menyangkut akidah tidak ada tawar menawar. Nah, persoalannya tadi bagaimana seandainya teman kita yang sudah mu'alaf ini lalu kemudian dia dikuburkan, apakah kita boleh menghadiri atau tidak? Saya mengikuti pandangan para alim ulama yang menyampaikan kita tidak boleh mengikuti ibadah sebuah kaum yang di luar agama kita. Jelas ya? Saya tidak akan mengikuti. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa memberikan penjelasan. Lebih jelasnya nanti tanyakan langsung kepada para alim ulama yang lebih faqih masalah ini. Begitu teteh, mudah-mudahan tidak puas ya. Takbir! Allahu Akbar. Tahiyat Islam teh kudu tegas. Ya, Ustaznya. Maka selanjutnya mungkin karena ada permintaan dari ibu-ibu, mungkin satu orang lagi. Seedoh mah biasa. Seedoh mah biasa. Seedoh mah bagian Ustaz. Mangga Wilujeng, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajah yuyun, ngarangnya yuyun, ngarangin. Nepangke nami abdi Sarini. Ah, Sarini. Sekali itu Ustaz ya, Ustaz Evi, aduh, iya teh, balad abdi kapungkur. Saya punya cerita pribadi masalah. Alah, gering. Mantan, mantan. Mantan, mantan. Mantan. Luar biasa, Ustaz Evi. Abdi kawarasan di Jakarta, ayo teh. Nampil salat maghrib di dia, ninggal ayah sepanduk di teh, ya Ustaz Evi. Dan alimah, alimah kak Uwi, kak Bumi, hayang di dia, hera. Harus sempen bang, alhamdulillah. Satu kata buat saya doh, cie. Iya. Aduh. Ustaz Abi Abi itu maras. Bicara masalah toleransi, kita memang tidak mengucapkan selamat hari Natal kepada kaum Nasrani tentunya. Alujatan patarosan Abi, bagaimana kita menyikapi kalau ada tetangga kita yang setiap tahun, setiap Idul Fitri datang ke imah, bari mawa dahareun, mawa parsel, bari mengucapkan Idul Fitri. Nah, aku Abi kedah ditolak secara pelan-pelan atau bagaimana begitu? Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berama yang ngejawab ya yang dipoto ieu mah. Artis loh dia. Kieu nya zaman Nabi ge aya nu sok ngucapkeun sok toleransi. Assalamualaikum. Eta penghinaan eta. Silaka kamu. Cik Nabi jawabna waalaikum. Selesai. Ayeuna toleransi Nabi. Betul, secara muamalah Edwin tadi bercerita punya tetangga non muslim, bersikap baik saja. Nabi ada dalam satu riwayat, tetangga ku ini non muslim, siapa yang mengganggu dia sama dengan mengganggu ku. Artinya apa? Toleransi tetap berjalan. Tapi sorry to say, bab akidah, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku, lana a'maluna walakum a'malukum. Bager mah, tadi ya tukeran dahareun teu nanaon selama halal. Nya, nu bahaya mah ketika kita terjebak karena saking dekatnya. Maka kata Nabi, al-musahabatu tasrikul tabi'ah. Hati-hati persahabatan mencuri tabiat. Nu berat geus jadi artis jika cedoh bubaturan non muslim teu ngucapkeun sieun disebut teu gaul. Geus de urang berakidah wantun galeuh teu wantun lah geuleuh ti dituna sakitu teu ngabatikeun mangga. Ayeuna diperhalus, selamat merayakan bagi tetap etage ucapan karena kita ketarik mantasabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa mengikuti tata cara satu kaum maka termasuk kaum itu. Dan saya patuakan ya secara sederhana, Merry Christmas and Happy New Year itu satu paket kalau dilihat di parasit akidah. Karena Kristen Ortodok menyatakan Yesus lahir tahun 1 Januari yang dirayakan, maka tidak bisa dilepas selamat Gatal dan tahun Garuk itu. Plesetannya, selamat Natal dan tahun baru itu satu paket. Maka hati-hati terjebak geus eno ka masjid mulai suatu yang baru kiam. Dan punten ye baji nyungkeun izin. Nanti subuh ada, ini subuh terakhir di tahun 2017. Saya ada acara subuh akbar dengan komunitas Make Community di masjid. Duh, pohon tara inget. Antapani Jalan Kadipaten Masjid Al Amanah. Masjid Al Amanah subuh. Jadi kita stay 3:30 sudah di sana. Nya ramekeun salat subuh keur ngahajar budaya-budaya nu lain ti urang. Ya. Punten termasuk malam tahun baru juga tong kajebak lah. Karena ada surat Al An'am 116 Ustaz, saya request ya. Supaya Cedoh juga tidak terjebak pulang dari sini ya. Ini keren banget ayatnya. Punten ngarenta Ustaz ya. Ulah di dinya ukur nu gurih teh. Gurih-gurih ngaji atulah. Siap, Ustaz, tolong nih perhatikan. Ini dalam banget, jangan terjebak kebanyakan orang euforia dengan sesuatu yang tidak jelas. Ini original ini. Al-Anfal Al-An'am 116. Ini jawaban buat Cedo, spesial jawaban buat kita. Hati-hati terjebak. Budaya adalah budaya, agama adalah agama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يتبع أكثر من في الأرض أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون وإن هم إلا يخرصون. Kerennya Ustaz tuh kalau baca ayat diulang dua kali jadi menekan. Ini dalam banget. Ini yang saya tidak jawab di Instagram karena lupa bisa nanya, saya jawab malam ini. Bagaimana hukum mengucapkan Natal dan Tahun Baru kata tangan non muslim sanajan bagir. Ini ayatnya. Barang siapa mengikuti kebanyakan orang di muka bumi komo lain tes agama jeung manehna. Tadi hadisna man tasyabba bi qaumin fa huwa minhum. Ini ayatnya. Barang siapa wa intu ti aktsaru man fil ardi yadilu an sabilillah hayang dikaluarkeun saeutik-saeutik. Wah, dina tafsir bab Yahudi, mereka tidak akan pernah ridho kepada kita sebelum kita mengikuti mereka sampai lubang biawak pun kita harus ikuti. Mereka akan didustakan, mereka akan disesatkan, mereka berprasangka seperti baik, padahal baik belum tentu benar. Tapi benar pasti baik. Gitu cedoh. Enak pulang ke mana enak? Wina sareng yuk. Nya, nya, cedoh tuh punya, oke lah ngobrolnya. Dulu pernah usaha sembako ke krisis zaman moneter. Saya cari tarigu, saya cari kedua pulau ya. Masih ingat gak Dayuyun ya? Tapi enggak cinta lokasi dan semoga salaki. Walaupun saya harita bujangkene ya. Jadi yeah, Dayuyun. Dayuyun. Jadi entong lah sanajan itu bager, babi mah tahan weh. Salamatul insan wa hibdi lisan karena kadang ucapan juga mencelakakan. Maka ada satu hari mulut dikunci, harus dikunci ya. Semoga sehat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lakina mang ajis ya. Iya, ini nampaknya sudah mulai penasaran. Kita buka untuk dua saja. Ya, ikhwan. Oke, sebelah sini satu. Tadi mungkin sudah lebih dulu mengacungkan tangan, maka akan diestafetkan, mohon dibantu yang belakang. Iya. Belum ngantuk kan belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abi Dani tadi Bale Endah Bujang Malaka. Masyaallah. Abi Bane Naros. Aya kan bacaan al-islamu man salamuna bilisanihi wa yadihi. Adi Islam teh sasama umatna silih salamatkeun ku leungeunna jeung ku lisanna. Masyaallah. Ayeuna Islam tapi eta panangan, tapi eta lambai, tapi eta sampean dipake ngajeri hatekeun batur anu kitu disebut Islam teh. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nuhun. Yang lainnya perlu ada translate. Mengerti semua? Ustaz, dia kudu ku ustaz ya. Pasti orang Jerman ya. Maka silakan Pak Haji mungkin sedikit Pak Haji. Sunda kudu Sunda deui ya itu. Kan ini temanya keren banget. Islam itu harus islami. Lamun tadi apa adanya man salimal muslim ya. Disebut Islam mah kudu nyalametkeun kulisan jeung kuleungeun. Ayeuna Bhinneka Tunggal Ika, tapi praktekna tunggal teungeul. Salah kaprahnya. Kan BFC mah ada pagawean. Can nyaho di BFC-keun sia. Ya. Jadi saya mah mun nyingsenan barudak poho mana yang di BFC-keun, wah langsung marurungkut. Apalanya. Jadi Islam itu tadi betul, ada saatnya tegas, ada saatnya keras. Untuk yang mengeras, kerasan deui. Aya kisos, aya hudud. Dalam Islam bunuh, bunuh deui. Ciwit-ciwit deui. Ada, tapi ada ayat juga yang mengingatkan wa bi rahmati minallah lintalahum. Kau bersatu karena kelembutanmu. Nah, ini jadi berat tema malam ieu teh. Hideung mah ngajina ngajinis. Saya loba nu ngaheter, ngajak gelut lain teu wani. Gak penting. Ayo Rasul pernah diciduhan teu? Diciduhan deui teu ku Rasul? Kabayang mun Rasul na tukang cudah ciduh. Umatna jadi tukang perang ciduh. Cucrot, cucrot. Geuleuh. Rasul teh mun nonjok di perang sakali maot musuh. Tapi keur urusan nu penting, ayeuna Islamna nu tunggal teungeul. Ceung urang mending seuseuh beungeut. Siapa rek kitu wae? Kan pertanyaan saya gitu, mana Islam gitu? Maka Islam Islam. Pir, anu hese mang Islam kan orang Islam, tak kudu aya kajian rutin teh lebih jidni ilman. Ame ilmu nambahan warjuk ni pahaman, pemahaman nama. Atak aya pemuda hijrah. Duh aing mah baheula sok tunggal teungeul ena mah tanaga keneungeu teh baheula aing kieu mabok ena mah kieu ku galon lain salat set. Wah, kangen water. Menetralisir wudu, wudu, wudu. Nah jadi saya setuju. Apakah yang begitu Islam teh teuing teu nyaho jelema anu mana? Ingatan, mang Islam lain gitu. Washadu bi anna muslimun. Selamat lisan, selamat hati, selamat perilaku. Tadi teh mun ukur ku hate teu ngucapkeun kufur. Ukur ucapan hate teu ngilu munafik. Ucapan jeung hate ngilu tapi perilaku pasik tuh menuna jelasnya. Jadi orang mana eta nu bieu? Aya weh do mana dia? Tamu teu disanguan. Sok ah. Ya begitu Kang ya, mudah-mudahan tidak puas. Mungkin selanjutnya silakan sebelah sini supaya agak merata. Iya, mangga silakan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, nama saya Rafli dari Sumedang. Masya Allah, jauh semua ya. Sumedang. Tapi mohon maaf Ustaz, sedikit melenceng dari tema pertanyaannya. Jadi gini Ustaz, awalnya ketika saya berjumpa dengan teman, terutama teman akhwat, ketika memberikan senyum, saya awalnya suka membalas senyum. Masyaallah. Tapi setelah mengikuti beberapa kajian, saya menjadi mengetahui cara menjaga sebuah pandangan. Nah, ketika teman akhwatnya memberikan senyum, saya menundukkan pandang gitu kan. Ustaz ya, malah dikatain sombong gitu, Ustaz. Gimana itu kita nyikapinya? Oh. Ya, terima kasih. Oh ini praktisnya. Mangga Pak Haji. Ustaz, ini kalau pertanyaan gini harus dijawabnya sama yang masih berondong. Kita serahkan kepada Ustaz Abdul Aziz. Sok. Berondong ada di luar. Mangga Pak Haji aja. Kalau tekniknya kalau saya memang betul harus gudul basor ya, menundukkan pandangan tapi tetap tersenyum gitu. Jadi jangan sampai umat muslim khususnya ikhwan, emang betul kita diperintahkan untuk kudul basor ya, seri tapi tungkul gitu. Jadi supaya kesannya itu tetap somiah kasasaha seperti itu ya. Insya Allah mudah-mudahan Pak Haji akan menambahkan. Baik, ini mencakup keseluruhan ya. Sebelum kita setelah ini kita tutup berdoa bermunajat kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengaku Islam, kembali lagi harus paham makna akar kata dari Islam itu sendiri. Jadi para ulama menjelaskan kepada kita sekurang-kurangnya ada 4 akar kata dari Islam. Yang pertama adalah dari asal kata aslama, menyerahkan diri, berserah diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Konsekuensinya kita harus patuh dan taat menjalankan perintah Allah, menjauhi segala bentuk larangannya. Yang kedua, dari asal kata salima. Apa maknanya? Selamat. Jadi kalau orang yang masuk Islam, memeluk agama Islam, dia harus mendapatkan keselamatan bagi dirinya, baik lahir maupun batin. Tidak mungkin dia melakukan satu perbuatan yang akan merugikan dirinya, apalagi orang lain. Yang ketiga, asal kata selama. Tidak cukup hanya selamat bagi diri sendiri, tapi bahkan juga untuk menyelamatkan orang lain. Jadi kalau orang mengaku Islam, dia tidak hanya berserah diri kepada Allah, dia tidak hanya menjaga keselamatan dirinya, tapi dia juga menjaga keselamatan orang lain, bahkan juga menyelamatkan orang lain. Yang terakhir, dari akar kata salam. Islam harus aman, Islam harus damai, Islam harus sentosa, sehingga orang yang beragama Islam harus mendatangkan kedamaian dan kesentosaan, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi orang lain. Kalau ini benar-benar kita laksanakan, Kang, kira-kira ya, hidup di dunia, hidup di Indonesia, bakal aya pacengkadan moal. Moal, pacengkadan bahasa naon? Akan ada keributan tidak? Akan ada masalah-masalah tidak? Akan ada LGBT tidak? Tidak, karena LGBT hanya merugikan dirinya tapi juga merugikan orang lain. Saya kira demikian, Kang Ajis. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat buat kita semua ya. Iya, terima kasih. Terakhir Ustadz Evi, penutup ringkas saja sebelum kita akan tutup dengan doa. Islam itu harus islami. Akar kata yang tadi sepakat benar. Maka dalam Islam terbagi dua, dalam usul fikih itu ada istilahan, ada lugatan. Secara bahasa Islam adalah keselamatan. Secara istilahan adalah Islam adalah yang menyelamatkan. Di samping menyelamatkan dirinya, menyelamatkan orang lain, tadi hadisnya dimunculkan. Jadi sederhanalah, iman aman, Islam selamat, nulung itu orang malah iman yang Islam, ihsan, tidak tertib, jadi tidak terlihat islami. Islam teh lamun harapun jelema, lamun sorangan mah bismillahi wala dolin gitu weh. Nu islami mah tenang, betul kata Kang Ajis, Islam itu tenang, menenangkan tidak. Maka fatwa-fatwa Islam kalau dikira tidak menenangkan, ini ada yang salah. Dan Islam agama ketenangan, ala bidikrillah tatmainu qulub. Maka sebagai orang Islam yang sesungguhnya, Islam sejati, Islam yang membawa ketenangan. Pertanyaan, saya sering mendakwah itu rada ricuh itu parebut naon sih riweuh, hai nabi urang sa Muhammad, hai Muhammad riweuh teu. Henteu nyangges we tuturkeun Muhammad gitu. Jadi Islam yang baik itu adalah ma'ana alaihi wa ashabihi, ikuti aku dan para sahabatku. Itu super sekali. Masya Allah. Super. Allahu Akbar. Takbir. Baik, untuk sebelum kita tutup dengan doa oleh Pak Haji, mungkin saya akan sampaikan sedikit pengumuman. Ini hadirilah kajian rutin bulanan bagi ikhwan akhwat fillah dari Majelis Taklim Rinduku Baitullah, hari Rabu 3 Januari 2018 jam 9 sampai dengan selesai di Masjid Trans Bandung. Narasumbernya Ustadz Ihsan Tanjung, mengambil tema menyambut tampilnya Al-Mahdi. Ini cukup menarik kajian ini. Silahkan bagi teman-teman ikhwah fillah rahimakumullah, silahkan hadir di Trans tanggal 3 jam 9, Ustadz Ihsan Tanjung menyambut tampilnya Al-Mahdi. Baiklah rahimakumullah, telah sampailah kita di penghujung acara kita pada kesempatan kali ini kajian. Namun sebelumnya marilah kita sama-sama menyatukan hati dan pikiran kita, dan kita akan sama-sama berdoa yang pada kesempatan ini akan dipimpin oleh Al-Mukarram Gurunda kita, Bapak Haji Edwin Senjaya. Kami persilahkan, fadl. Mari kita bersama-sama berdoa, bermunajat kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita awali dengan membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat innahu qaribum mujibu da'wat ya qadiyal hajat Allahumma gfir lana zunubana wali walidina Allahumma gfir lana zunubana wali walidina Allahumma gfir lana zunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana saghira Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afata ad-da'imata fid-din wad-dunya wal-akhirah wal-fawza bil-jannah wan-najata minan nar ya Allah ya Tuhan kami sesungguhnya tiada Tuhan selain hanya Engkau ya Allah hanya kepada-Mu kami menyembah hanya kepada-Mu tempat kami berharap dan meminta Engkau maha mendengar dan maha mengabulkan dengarkanlah dan kabulkanlah doa dan pinta hamba-hambamu ini dengan segala kelemahan, kekurangan dan kehinaan yang kami miliki ya Allah di hadapanmu tiada satupun yang dapat kami tutupi dan kami sembunyikan Engkau maha mengetahui segala-galanya ya Allah dan Engkau pun pasti mengetahui segala lumuran dosa maksiat yang pernah kami lakukan selama ini Banyak manusia memuliakan kami ya Allah Tetapi sesungguhnya engkau yang telah menutupi aib-aib kami Dan di hari ini, malam ini kami mohon kepadamu ya Rabbana Ampuni segala dosa dan khilafan kami selama ini Ampuni bila hingga saat ini masih begitu banyak ucapan, fikiran, perasaan, perbuatan dan tindakan yang tidak seharusnya kami lakukan Ampuni ya Allah bila hati ini belum sepenuhnya ikhlas karenamu. Ampuni ya Allah bila kami selama ini belum benar-benar patuh dan taat kepadamu. Ampuni ya Allah bila selama ini kami dipenuhi dengan kezaliman dan kemunafikan, kesombongan dan keangkuhan. Ampuni bila kami selama ini telah banyak berdusta dan berkhianat, ingkar kepadamu, kufur kepadamu ya Allah. Berikan kami kekuatan ya Allah. Berikan kami bimbingan ya Allah Berikan kami pertolongan ya Allah Tolonglah kami ya Allah Tolonglah kami ya Allah Agar kami benar-benar mampu beristiqamah Meninggalkan segala perbuatan maksiat ya Allah Agar kami benar-benar mampu beristiqamah memperbaiki diri Agar kami benar-benar mampu beristiqamah mendekatkan diri kepadamu Agar kami benar-benar mampu beristiqamah untuk senantiasa menebarkan kebaikan Agar kami benar-benar mampu beristiqomah turut berjuang di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampunlah pula segala dosa dan khilafan ayah bunda kami, ya Allah. Baik yang masih hidup maupun yang telah wafat, ya Allah. Ampuni bila kami selama ini telah banyak mendurhakai mereka, ya Allah. Ampuni bila kami selama ini belum benar-benar sanggup membahagiakan mereka, ya Allah. Bahagiakan mereka dunia dan akhiratnya, ya Allah. Sayangi mereka dunia dan akhiratnya ya Allah Sayangi mereka dunia dan akhiratnya ya Allah Ampunlah pula segala dosa dan khilafan keluarga kami ya Allah Istri-istri kami ya Allah Suami, anak, cucu, keturunan kami ya Allah Saudara-saudara kami ya Allah Guru-guru kami ya Allah Dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat Mu'minin dan mu'minat Baik yang masih hidup maupun yang telah wafat Ya Allah kami mohonkan pula kepadamu ya Allah Jadikanlah kami ayah bunda kami keluarga kami seluruhnya ya Allah Termasuk ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh Yang benar-benar beriman Benar-benar bertakwa kepadamu ya Allah Limpahkanlah rahmatmu Limpahkanlah kasih sayangmu Limpahkanlah perlindungan dan pertolonganmu ya Allah kepada kami Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus Jalan yang Engkau ridhoi Jalan yang mendatangkan keselamatan, keberkahan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Dan bukannya jalan orang-orang yang engkau murkai. Dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Ya Allah, kami mohonkan pula kepadamu, ya Allah. Jadikan pertemuan ini, ya Allah. Jadikan majelis ini, ya Allah. Menjadi pertemuan dan majelis yang dilimpahi dengan rahmat dan keberkahan darimu, ya Allah. Jangan kau biarkan kami beranjak pergi meninggalkan tempat ini ya Allah tanpa Engkau memberikan ampunan kepada kami, ya Allah. Menghapuskan dosa-dosa kami, ya Allah. Lumuran maksiat yang pernah kami lakukan, ya Allah. Dan sehatkan kami, ya Allah. Kuatkan lahir batin kami, ya Allah. Untuk menjadi bekal beribadah kepada-Mu, ya Allah. Untuk menjadi bekal turut berjuang di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami mohonkan pula kepada-Mu, ya Allah. Persatukan umat Islam di negeri kami ini, ya Allah. Wujudkan ukhuwah Islamiyah di negeri kami, ya Allah. Wujudkan ukhuwah Islamiyah di negeri kami, ya Allah. Jadikan negeri kami menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya Allah. Negeri yang adil, makmur dan sejahtera, ya Allah. Yang dilimpahi dengan rahmat dan keberkahan dari-Mu, ya Allah. Dan kami mohon kepada-Mu, ya Rabbana. Sungguh kami mohon kepada-Mu, ya Rabbana. Anugerahkan kepada bangsa dan negara ini, kepada umat di negeri ini, ya Allah, seorang pemimpin yang benar-benar bertakwa kepada-Mu, ya Allah. Seorang pemimpin yang benar-benar mencintai-Mu dan mencintai Rasul-Mu, ya Allah. Seorang pemimpin yang benar-benar mencintai Al-Quran, ya Allah. Seorang pemimpin yang benar-benar mencintai umat-Mu, ya Allah. Seorang pemimpin yang benar-benar mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, ya Allah. Seorang pemimpin yang benar-benar mencintai rakyatnya karena rasa cintanya kepada-Mu, ya Allah. Seorang pemimpin yang benar-benar dapat dijadikan contoh suri tauladan lahir batinnya untuk urusan dunia dan akhiratnya, ya Allah. Ya Allah, kami mohonkan pula kepada-Mu, ya Allah. Berikan pertolongan-Mu, ya Allah, kepada saudara-saudara kami, ya Allah. Seluruh umat Islam dimanapun berada, ya Allah. Saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah. Saudara-saudara Rohingya kami, ya Allah. Dan dimanapun berada, ya Allah, yang saat ini sedang terzolimi dan tersakiti, ya Allah. Mereka yang merintih, menjerit, menangis kepada-Mu, ya Allah. Memohon kepada-Mu, ya Allah. Kami hanya bisa berdoa dari tempat yang jauh ini. Berikan pertolongan-Mu, ya Rabbana. Rahmati mereka, ya Rabbana. Kasihi mereka, ya Rabbana. Kuatkan mereka, ya Rabbana. Tolonglah mereka, ya Rabbana. Allahumma a'izzul Islam wal muslimin. Allahumma a'izzul Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afin al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal mujahidina fi Filistin, fi Myanmar, Rohingya, fi kulli zamani wa kulli makan, fi kulli zamani wa kulli makan. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami haturkan terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada Gurunda Bapak Haji Edwin Senjaya, Gurunda Ustaz Effi Effendi. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan rahmat kepada beliau berdua, dan mudah-mudahan keberkahan kepada kita semua. Kita tutup majelis kita pada kesempatan kali ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat jalan, hati-hati di jalan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.